itu tatkala meninggalkan dan pergi di waktu sahur, waktu sahur, wasubahi idza asfar, di waktu pagi hari menjelang matahari terbit, itu semua innaha la ihdal kubar. Allah bersumpah dengan tiga makhluk, waktu, dan bersumpah tentang neraka Saqar. Tentunya innaha la ihdal kubar, neraka Saqar itu bukan perkara yang remeh. Maksudnya adalah suatu bencana yang besar yang menjadi isi sumpah ini, menjadikan kita harus menganggap perkara neraka itu adalah perkara yang prioritas untuk kita jauhkan. Salah satu perkara yang sangat dahsyat, musibah yang besar, urusan yang sangat penting, maka Allah memberitahukan hal tersebut, menegaskan hal tersebut, bahwasanya perkara adalah perkara besar. Nadhiran lil bashar. Ayat berikutnya, nadhiran, yaitu sebagai peringatan, lil bashar, bagi manusia semuanya. Bukan ancaman untuk seorang terkhusus dalam ayat ini, tentunya juga ancaman bagi seluruh manusia untuk merasa khawatir dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Bagi siapa saja di antara kalian yang ingin maju atau ingin mundur. Liman syaa'a. Peringatan itu bagi siapa yang ingin maju mendapatkan ampunan Allah, meraih kemenangan, maju mendapatkan pahala dengan amalan-amalan kebaikan, au yata'akhkhar, atau dia mundur karena pengingkaran, karena pendustaan, karena malas, karena kemaksiatan, dia semakin jauh dari Allah karena mundur teratur. Kata al-Imam atau Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, faman syaa'a minkum ayyataqaddam, yaitu barang siapa yang diantara kalian ingin maju, wa ya'malu bima yuqarribuhu min rabbih, kata beliau, yaitu ia beramal, bima yuqarribuhu, dengan suatu yang mendekatkannya, min rabbihi, dari Rabbnya. Wa yudnihi min ridah, dan membuat semakin dekat dengan keridhaannya. Wa yuslifuhu min dari karamatih, dan dia dimasukkan ke dalam negeri yang penuh dengan kemuliaan. Maksudnya beliau seperti itu. Barang siapa yang ingin maju, maksudnya adalah beramal dengan suatu yang bisa mendekatkan, membuat semakin dekat dengan keridhaannya, dan dengan sebab itu dia dimasukkan ke dalam negeri yang penuh dengan kemuliaan. Au yata'akhkhar, atau mundur. Karena Allah menyatakan faman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Mundur maksudnya apa? Amma khuliqa lahu wa amma yuhibbuhu Allah wa yardah. Mundur dari apa yang diciptakan untuknya dan dari apa yang dicintai Allah dan diridainya. Karena manusia diciptakan untuk beribadah. Manusia diciptakan untuk memeluk Islam. Islam itu berserah diri dengan mentauhidkannya, dengan syariatnya. Malah dia menyelisihi penciptaan. Dia diciptakan bukan untuk jadi iblis, tentunya tidak mengikuti langkah-langkah syaitan dan langkah-langkah iblis. Tentunya manusia juga bukan manusia, bukan malaikat yang pernah salah dan luput. Tentunya taubatlah pintu taubat Allah terbuka lebar bagi manusia yang mau kembali kepadanya. Faya'malu bil ma'asi, orang tadi yang mundur tadi senantiasa melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, melanggar batasan-batasan Allah. Senantiasa menyelisihi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada padanya. Wa yataqarrabu wa yataqarraba ila nari jahannam, dia semakin mendekat dan semakin dekat dengan api neraka. Maka Allah SWT dalam surat Al-Kahfi dalam ayat yang lainnya menyatakan, ayat ke-29, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Allah. Allah sudah mendatangkan kebenaran, mendatangkan dalil, mengutus seorang rasul menyampaikan dan menjelaskan kebenaran. Tinggal kita suruh milih mau yang mana. Mau yang mendekatkan kebenaran dan menjadikan kita masuk surga, atau kata kita memilih memalingkan diri kita dari perintah Allah dan rasulnya dan dimasukkan dalam neraka sakor. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang mau hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang mau kafir, ya silahkan. Namun konsekuensi dari pilihan tersebut benar-benar nyata. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Ayat yang berikutnya, 38. Kullu nafsin, setiap jiwa, menegaskan dari maksud dari ayat sebelumnya. Kullu nafsin, setiap jiwa, bima kasabat, dari apa yang telah ia perbuat, rahinah, pertanggungjawaban. Jadi, setiap aksi, setiap detik yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita lihat, yang kita dengar, dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Kullu nafsin bima kasabat rahinah, setiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat. Dijelaskan dalam kitab ini, rahinah min a'mali su' wal af'ali syar, ya, yaitu pertanggungjawaban di semua perbuatan, baik itu ucapan, baik itu perbuatan jelek atau ucapan dan perbuatan yang baik. Rahinah, pertanggungjawaban, ay biha, pertanggungjawabannya, ya, terkait dengan amalan yang dia lakukan. Muwatsaqatun bisa'yiha, amal tersebut terkait dengan amalan dia sendiri. Ya, muwatsaqatun, amalan yang kaitannya dengan dia sendiri. Dia enggak akan dihisab dengan amalannya orang lain. Dia tidak dihisab dengan dosanya orang lain. Dia akan diperhitungkan di sisi Allah dengan apa yang kita perbuat sendiri. Qad alzima unukuha. Seakan-akan amal tersebut dililitkan di leher-leher kita. Kalau baik akan menjadi prestasi, ya. Kalau jelek akan menjadi apa namanya, konsekuensi kejelekan berupa azab Allah. Wastaujabat bihil azab, yang mana, yang apa yang kita bawa dari amalan tersebut mengharuskan azab jika amalan tersebut jelekan. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Ya, golongan kanan ini terkecuali dia akan mendapatkan kebaikan. Di jannati yatasa'alun. Maksudnya adalah fa'innahum lam yurtahanu bal udliku utliku wa farihu. Yang dimaksud dalam kanan yaitu orang yang beriman kepada Allah. Mereka tidak tergadai dengan amal buruk. Dia berusaha beramal baik. Kalau terjerumus, kalau terjatuh kepada kejelekan, dia segera bertobat. Innal hasanat yudhibna sayiat. Karena kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan kejelekan. Setelah dia tidak sengaja atau dia melakukan kesalahan, segera dia bertobat dan ditutup dengan kebaikan yang lainnya. Wadbis al-hasanata ya, dan sayiat al-hasanata tamhuha, dan ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan yang lainnya yang akan menghapuskannya. Fi jannati yatasa'alun, mereka di surga saling menanyakan kabar. Ya, saling menanyakan kabar yang baik, tanya kabar, bertemu, kila salam, salam, saling melakukan ucapan yang baik, salam, ya, melakukan ucapan salam. Bahkan yang ahlul jannah saja bertanya kepada orang yang masuk neraka. Anil mujrimin, orang penduduk surga tadi tanya tentang keadaan orang-orang dosa, orang yang pendosa yang sudah masuk neraka. Masalah kakum fi saqar. Ya. Kenapa kalian bisa masuk saqar? Ya. Fi jannati yata'alun 'anil mujrimin, maksudnya adalah qad hasala lahum biha jami'un jami'a mata matlubatihim wa tamat lahum rahah almutmainnah atau ma'ninah. Mereka para penghuni surga dalam keadaan di dalam surga penuh dengan apa yang dia inginkan dituruti, ya. Semua yang mereka inginkan penuh ketenangan, ya. Wadamat lahum ruahah wa tumaninah hatta akbaru yatasa'alun. Lalu mereka saling bercakap-cakap, bisa bertemu dengan siapa saja, mau ketemu sama Nabi siapa bisa, mau ketemu siapa Rasulullah bisa, jangankan ketemu dengan makhluk yang lainnya, ketemu dengan Allah saja bisa. Ya, mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun saling menanyakan kabar. Ya, bahkan tatkala ada yang dia kenal masuk neraka, mereka pun menanyakan kenapa mereka bisa melakukan masuk neraka. Kemudian Allah melanjutkan dari ayat setelah ini adalah masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin walam nakunu ta'amul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Itu jawaban-jawaban orang mujrimin yang mereka sampai masuk neraka saqar, di antaranya adalah tidak sholat, tidak memberikan, tidak berbagi, dan suka berbicara yang tidak ada manfaatnya. Insyaallah pada penjelasan pada kesempatan yang lainnya insyaallah kita sebutkan. Allahu ta'ala suhab, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.